Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina al-hadil amin. Al-mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbak yulan, adik-adik sedaya, ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Boten supe kawula tansah ngemutaken diri pribadi kula piyambak. Sumrambahipun kagem para jamaah sedaya supados kita tansah munjukaken raos syukur, ngaturaken puja puji pangalembono wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah kanugrahan kagem kita sedaya ngantos dumugi dinten sakmenika. Peparingipun Allah ingkang kathah, wa in ta'uddu nikmatallahi lan tuhsuha. Menawa sira duweni pepinginan bakal ngitung. Peparingi Allah Subhanahu wa taala, kanugrahan ingkang sampun Allah Subhanahu wa taala paringaken kagem sira sira kabeh. Lan tuhsuha, sira ora bakal bisa ngitung. Wonten setunggal hadis Kanjeng Nabi dawuh, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi walahu qutu yaumihi. Sapa wonge ing wayah esuk tangi kanthi kahanan aman, tentrem ayem, nggih seger waras sehat wal afiat, lan dheweke pinaringan jatah pangan sedina, nggih. Jatah dahar ngunjuk setunggal dinten niku kaya-kaya sampun dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala kanugrahan kanikmatan ingkang langkung ageng, ingkang langkung gedhe tinimbang donya jagat lan saisinipun. Nggih. Nah, kita sedaya nuruti kurup, nuruti marem, nggih. Njur kapan mareme? Nek nuruti kurup, njur kapan kurupe? Nggih. Nek nuruti marem, njur kapan marme menawi mboten linandesan raos narima ing pandum. Nrimah dumateng peparingipun Allah Subhanahu wa taala ingkang janjanipun menika sampun kathah. Pramila saking menika al-ghina ghina al-qalbi. Nggih, ingkang dipun wastani tiyang sugih menika tiyang ingkang sugih atinipun. Tiyang ingkang pinter syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala mira para winasis. Asring paring pepenget ake ono syukur nikmat supaya sira iku lali carane sambat. Para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kados dene padatan saben dinten Setu malam Ahad nggih kita badhe lajengaken malih waosan kitab Al-Jadid syarah kitab Bitauhid. Kita sedaya sampun ngancik bab ingkang enggal bab minasyirki an yastaghitha bighairillahi au yad'u ghairahu. Bab ingkang nerangake jlentrehake yektine kelebu tumindak syirik nalika menungsa niku yastaghis, menika nyuwun pitulungan bighairillah marang saliyane Allah Subhanahu wa taala. Au yad'u ghairahu utawa dheweke niku ndonga marang saliyane Allah Subhanahu wa taala. Saliyane Allah niku kuwatah. Nggih, kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Ngendikanipun Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, bilih sedanten perkara sak sanesipun Allah menika dipun wastani alam. Dipun wastani ngalam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Lan kula niki setunggal saking alamipun Allah ingkang kathah. Nggih, menawi nyuwun menawi ndonga nggadahi penyuwunan, nggadahi penjangka menika dipun suwunaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dados irah-irahan bab menika paring katerangan dumateng kita sedaya bilih sapa wonge, sok sinten kemawon tiyangipun ingkang kumawantun nyuwun pitulungan dumateng sanesipun Allah utawi ngaturaken pendonga dumateng sanesipun Allah ateges piyambakipun sampun tumindak syirik. Nggih, ingkang dipun wastani al-istighatsah. Nggih. Nika dipun sebat wonten mriki al-istighatsatu talabul ghaus. Sing diarani al-istighah istighatsah menika talabul ghaus, nyuwun pitulungan. Wa huwa pitulungan ingkang kados pundi? Izalatus syiddati. Nggih menika nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala napa niku dipun icali dipun luari saking musibah lan perkawis-perkawis ingkang gawe susah. Nggih. Nembe nampa musibah, nembe nampa bebendu balak lajeng nyuwun pitulungane dumateng sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, anggenipun sambat dumateng sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Njaluk pitulungan supaya musibah menika dipun ilangi. Kamangka nggih zat ingkang saged ngicali musibah menika mboten wonten sanes, mboten wonten lintu kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Nalika kita sedaya niki nyuwun dumateng makhluk, nyuwun dumateng sanesipun Allah supados ngicali musibah, ya ateges kita sedaya sampun tumindak kesyirikan. Kuwi sing kandha sapa? Kuwi teori ngoten niku. Niku ingkang dawuh Allah piyambak wonten saklebetipun kitab suci Al-Qur'an. Wa qaulullahi ta'ala dalilipun pangandikanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Wa la lan sira iku aja sepisan-pisan kumo wanita de'u ndonga min dunillah marang sakliyane Allah. Malayan fa'uka donga marang nggih makhluk sing ora bisa menehi manfaat marang sira. Wala yadurruka lan donga marang makhluk sing ora bisa menehi bebaya. Menehi bebendu marang sira. In fa'alta menawa sira iku nekat, nekat donga dumateng saliyane Allah, fa in fa'alta dawuhipun Allah fa innaka yatisiro iku idzan minadz zalimin. Kelebu golongane, kelebu perangane wong-wong kang zalim. Lan tetembungan zalim wonten ayat niki maknanipun wong-wong kang tumindak syirik. Menika dawuhipun Allah Subhanahu wa taala mapan wonten surat Yunus. Ayatipun menika mapan ayat-ayat ingkang nggih pungkasan nggih ayat-ayat ingkang akhir-akhir. Ayatipun 106. Allah Subhanahu wa taala dawuh lan aja sepisan-pisan kumawani ndonga marang sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Sebab sakliyane Allah Subhanahu wa taala iku ora bisa menehi manfaat marang sira. Ora bisa menehi bebaya marang sira. Fa in fa'alta nek sira nekat lunga marang sakliyane Allah, fa innaka idzam minadz zalimin. Yakti sira kalebu golongane wong-wong kang tumindak syirik. Ini menika dalil dawuhipun Allah Subhanahu wa taala ingkang nyipta jagat lan saisinipun. Wah, nek carane ngono kuwi ya wong-wong sing ora gelem nampa Al-Qur'an ya ora bakal gelem mandek. Lah monggo. Dipun semangaten menawi mboten kersa mandek, anggenipun ndonga dumateng saliyanipun Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fid din. Mboten pareng meksa agama niku. Dados para kiai, para ustaz ingkang jentrehake ingkang nerangake iki perkara syirik, iki perkara bid'ah, iki perkara maksiat, iki perkara taat, iki perkara sunnah. Niku nggih namung sekedar dados penyambung lidah para nabi lan rasul. Dipun tampi alhamdulillah mboten dipun tampi sedanten tiyang menika anggere pertanggal jawaban piyambak-piyambak beda wonten aranipun Allah Subhanahu wa taala. Lah te apa-apa kok syirik, apa-apa kok syirik. Nek kuwi teori aliran apa? Menika teori ingkang dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala. Napa wonten surat Yunus kalau wau. Ayatipun 106. Nggih. Allah Subhanahu wa taala ngendika sapa wong kumawani njaluk marang sakjane Allah ateges dheweke wis tumindak amal kesyirik. Lan saking ayat kula para jam sedaya saged dipun pinten-pinten pucal kesaenan ingkang sepindah anna jalba naf'i wa daf'a dharri min khasa'isillahi azza wa jalla. Anna yakini jalban naf'i sing bisa menehi manfaat wa daf'a dharri lan sing bisa nolak bebaya sing bisa nolak bebaya di mau min khasa'isillahi azza wa jalla niku namung saged dipun tindakake dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh ojo sepisan-pisan kumawani donga marang saliyane Allah zat sing ora bisa menehi manfaat lan mudharat. Ateges napa? Zat ingkang saged maringi manfaat lan mudharat menika namung Allah Subhanahu wa ta'ala mboten wonten sanesipun. Bismillah. Terus ayat kalau binangko keterangan bilik Allah menika satu-satunya. Namung saji ingkang saged maringi manfaat lan mudharat. Iki perkara miturut kathah menungso ini perkara sepele. Ning praktek ini rasik kuatah. Orang menungso. Kelebu nggih rencang-rencang ingkang sampun ngaji. Niku kadang kalau nggih anggadai rasa wedi sing mboten betul dipun lo rasakan dening syariat wedi marang menungso nggih wedi napa niki marang jin lan setan wedi dagangane ora payu ora iso entuk rezeki nggih terus sing njaluk pitulungan marang menungso niku direwangi napa niku direwangi antelak niku kaya-kaya menungso kaya-kaya juragane kaya-kaya bose niku sing menehi rezeki nggih juragan bos napa mbeli pejabat kiai ustad nggih wali saya ingkang tasih gesang saya ingkang sampun sedo menika mboten saged maringi manfaat lan madharat kejawi nggih menawi Allah Subhanahu wa taala paring bo izin lan palila monggo kita sedaya niki nggih pasrah bongkoanipun lajeng apa niki tawakalipun lajeng napa niki pragolipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Yakti aku namung ngaturake nggih kesedihanku. Aku mung pradul marang Allah Subhanahu wa taala. Mas-mas, mbak-mbak, ya adik-adik ingkang tasih nem nek sing simbah-simbah iku pun longkong nggih. Malah generasi milenial niki sing asring-asring niku. Rasulullah ngundhamana wonten sosial media, wonten Facebook, wonten Twitter nggih. Nembe-nembe nabi bebendu napa dipun cariyosaken wonten Facebook nggih. Atosi nopo niki jenenge ridane menungsa nggih. Matosi pitulungane pun menungsa menika mboten-mboten utawi kirang prayo dipun tindakaken. Ini buatan ateges jaluk tulung marang menungsa niku haram nggih. Nyuwun tulung marang menungsa wonten perkawis-perkawis ingkang dipun sanggupi dening menungsa menika dipun keparangan. Kang arep nyilih arit atau gua apa tak mesoki debok sing sambruk. Parang mboten parang. Sing mboten dikeparengake jaluk turung marang menungsa nggih babakan perkara-perkara ingkang dados kekhususanipun Allah Subhanahu wa taala. Contohnya napa jaluk rezeki. Nggih kami ya sarane anggonku dodol iki supaya iso laris nih. Kudu manut napa kuwi kitab primbon lan sak piturutipun perkara-perkara ingkang mboten klebu nalar njaluk waras marang menungso niku mboten dipun keparengaken sebab ingkang wenang maringi maras ingkang wenang maringi rezeki menika namung Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi jaluk udan karo menungso, karo pawang udan. Nggih, supaya udane di dicegat udane niku dileh nggih. Wau niku kudune udane ten panasan dipindah wonten ngen ademan mereka. Nah menika ugi mboten dipun keparengaken. Nggih sebab ingkang wenang maringi udan, wenang nyegat udan menika namung Allah Subhanahu wa taala. Wa sing rembug ingkang anggadhahi hak maringi manfaat lan nolak madarat menika namung Allah mboten wonten sanesipun. Pramila saking menika kita sedaya mboten dipun keparengaken donga dumateng sakliyane Allah. Tanian ingkang angka kalih anna nggih bilih man sapa wonge da'a ghairallah sing donga marang sakliyane Allah Subhanahu wa taala muqtaqidan kanthi anggadai kapitadosan. Annahu yamlikun naf'a wad-dharr. Bilih zat ingkang dipun suwuni menika saged maringi manfaat lan madarat dunallahi nggih sanesipun Allah Subhanahu wa taala faqat asyraf yakti dheweke sampun tumindak syirik marang Allah Subhanahu wa taala. Jaluk marang wong mati. Mergo wong mati niku wong sing soleh. Nggih, terus dijak ngomong, disambati, Mbah Kiai, gek kula niku sing dodol pripun? Pun pinten-pinten wulan niku leh kula dodol mboten payu. Nggih pun pindah nggon nggih mboten payu. Dodole nggih pun kula ganti nggih mboten payu. Kula nyuwun tulung dumateng panjenengan supados nggih kula dodol saged laris. Kek dheweke ngundamana niku ngoten niku wonten kuburan. Kuburane wong sing saleh. Nggih. Niku jirada anu mendhi nggih wonten sing ngundamana ngoten niku wonten kuburane kewan. Na'udzubillah min dzalik. Nggih, mongko kuburan kewan niku kadang kala nek diduduk niku mboten enten kewane. Enten kok tiang-tiang niku gawe kuburan-kuburan sing gedebus kerincing nggih. Diakokke iki kuburane kewan sing sekti mandraguna. Iku kuburane wali. Supaya napa? Supaya dheweke niku entuk napa niku napa nggih? Entuk duit parkiran ngoten niku. Wong-wong do parkir terus niku kuwatah nggih masuk kotak kantongi. Barang didudah kuburane zong. Kotong melompong mboten enten napa. Upama kuburan niku mboten zong, kita sedaya mboten pareng ngaturaken pendonga penyuwunan dumateng sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ailahun aarbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apa napa niku sesembahan-sesembahan sing akeh iku luwih becik utawa Allah sing maha sawiji sing luwih becik? Tiyang ingkang gadhahi sesembahan kathah sakniki ngundamana nggih pradul curhat enten kuburan fulan, sesuk gentine enten kuburan mereka, gentine enten kuburan mereka, enten sing nyuwun. Nggih, enten sing nyuwun dumateng mayit. Aku ki ora njaluk karo mayit. Aku ki njaluk karo mayit supaya mayit kuwi nyuwunke pangapura marang Allah kanggo aku. Lah niku ora padha-padha njaluk nggih. Kenging napa kok mboten nyuwun langsung dumateng Allah Subhanahu wa taala? Ora iso, sebab aku ki wong sing kebak dosa. Atiku letek. Sebab maksiat sing mau lima kuwi tak tindakke kabeh. Nggih, sing urung tak tindakke mung mateni wong. Liyane mateni wong sak tindake kabeh. Mulane aku matur langsung marang Allah ora pantes. Mula aku nyerak marang wong-wong sing soleh. Nggih. Niku teori ngoten niku sami kalih teorinipun tiang-tiang napa? Musyrik Quraisy ingkang gesang wonten zamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek nuruti hati, nuruti was-was syaitan ngoten niku. Ning nalika kita nuruti dawuhipun Allah, Allah Subhanahu wa taala ngendika pripun? Ud'uni astajib lakum. Sira iku nyuwuna langsung marang ingsun, bakal tak sembadani penyuwunanira. Ha ning kula niku menungsa kebak dosa niku. Allah niku malah luweh remen dumateng titahipun ingkang kebak dosa lajeng mertobat nyuwun dumateng. Senenge mboten kepati-pati. Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Allah nggih remen dumateng titahipun ingkang taat sing nyuwun, ning Allah luwih remen malih nek enten wong sing kebak dosa, maksiat, bibar niku mertobat terus nyuwun dumateng Allah. Allah remen. Kados nek enten tiyang sepuh anake niku wis napa nggih? Ahli maksiat, tukang mendem, tukang main. Nggih lan sak tukang judi lan sak piturutipun di kandhani karo bapak celutak, karo simbok bengok, karo mbah kakung gemblung, karo mbah putri kemaki, karo pakde gembede, karo paklik mendelik, diwenehi nasihat karo ustad malah minggat, dituturi karo kiai malah metiti. Nggih paribasan anak niku ngemah-ngemah atine wong tuwa. Nggih. Wis aku duwe anak iki seneng omah tak ingone ngentekke gabah, tak kon minggat gur mulih wae. Kaya-kaya lawang neraka ku wis dibukake kanggo aku. Wong tuwa niku pun gempung, pun kuwur pikiranipun. Mikirke anake, sebab anake ahli maksiat. Nggih. Terus si anak niku ndelalah mertobat. Njuk ngapura kalih tiang sepuh seneng apa malah mangkel? Seneng. Anak niku kudune mikir ngoten ora, wah aku ki wis kurang ajar karo bapaknya, aku nek njaluk ngapura karo bapake kok kurang patut ya. Wis tak terus-terus ki welah nggonku genthon apa ngoten? Mboten. Nggih, senadyan anak niku genthowa kaya ngapa ning nek dhek mertobat nyuwun pangapura marang tiang sepuh, insyaallah tiang sepuh menika mesti bakal bombong lan bungah. Semanten ugi Allah Subhanahu wa taala. Senadyan kita sedaya niku dados menungso ingkang ahli maksiat, nalika mertobat Kanjeng Nabi dawuh at-taibu kaman la dzambalahu. Wong sing tobat iku kaya dene menungso sing ora duwe dosa. Dosanipun sampun dipun busak dening Allah Subhanahu wa taala. Dados Islam mboten kok napa madhake Gusti Allah niku kaya pejabat. Awake dhewe nek sowan presiden langsung mboten saged kedah ngliwati pas pampres, kedah wonten ijinipun mboten. Allah niku maha mireng. Allah Subhanahu wa taala maha mirsani. Wonten pundi kemawon kita ndonga dumateng Allah, Allah niku saged midanget lan Allah saged mirsani. Lan Allah piyambak ingkang dawuh udhuuni, jalu'o sira kabeh marang ingsun. Ndonga sira kabeh marang ingsun. Allah mboten dawuhi ngene teniki. Eh wong-wong sing soleh, kowe ndonga langsung marang aku. Ning para gentro, aja ndonga marang aku. Kowe ndongane kudu golek lantaran. Mboten ngoten niku. Ya Allah Subhanahu wa taala ndawuhi sedanten menungsa. Sing soleh, sing toleh nggih, sing sae, sing gentro, sing preman, ndonga kabeh marang aku. Astajib lakum. Ingsun mesti bakal nyembadani penyuwunanira kabeh. Sebab Allah niku Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Welas lan Maha Asih. Salah jengipun ingkang pungkasan nggih. Iktibaru syirki dzulman. Iku cal kesaenan ingkang angka 3 bilih tumindak syirik niku dipun lebetaken dening Allah Subhanahu wa taala dados peranganipun tumindak ingkang zalim. Sebab Allah wau ngendika fa in fa'alta fa innaka idzan minadz dzalimin. Menawa sira nekat ndonga marang saliyane Allah. Nekat nggih ning kula taken iki enten mboten jaman sakniki wong sing nekat ngoten niku. Enten mboten? Kathah. Wong donga karo saliyane Allah kok ra entuk iki jare sapa? Jare Allah Subhanahu wa taala. Ora nek jare aku ya entuk. Ha niku jenenge wong nekat. Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh, fa in fa'alta yen sira nekat donga marang saliyane Allah, fa innaka idzam minadz dzalimin. Yakti sira iku kelebu golongane, kelebu perangane wong-wong sing tumindak syirik. Dalile pundi nek zalim niku tumindak syirik? Dalile pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala, inna syirka yakti tumindak syirik iku la dzulmun adzim, kelebu tumindak napa? Zalim. Dados zalim ingkang dipun sebat wonten ayat mriki niku maknanipun syirik. Lan niku saged kita sedaya tingali wonten kitab-kitab tafsir nggih. Ayat kalawu dipun tafsiraken dening para ulama ussalaf nggih. Saking generasi sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in lan para imam ahli sunnati wal jamaah. Nafsirake bilih innaka idzam minadz-dzalimin yakti syiraiku kelebu golonganing wong-wong kang zalim, maknanipun golonganipun tiang-tiang ingkang tumindak kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Niku ayat ingkang angka setunggal. Wa qaulullahi ta'ala lan dawipun Allah Subhanahu wa ta'ala ayat ingkang angka kalih. Wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifalahu illa huwa. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih. wa huwal ghafurur rahim. Wa iyam saskallahu bidur, menolak Allah subhanahu wa ta'ala maringi beboyo marang siro, fala kashifalahu illa huwa, ora ono sawiji sing kuat nampik lan nolak beboyo iku mau kejaba namung Allah subhanahu wa ta'ala. Wabah virus corona semanten ugi iku sampun dados kersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Lambok yo awake dhewe niku ajeng urip wonten ruangan ingkang steril nggih urip dhewe. Gedunge niku ngarep kaca, mburi kaca, ngisor kaca, dhuwur kaca. Sak ruangan niku dikebaki pestisida. Jenengan urip ten jero niku supaya ora kena virus malah mendem. Mendem napa? Obat serangga gitu. Fir'aun niku menungsa sing mboten tahu lara. Raja Pirngon niku menungsa ingkang mboten nate sakit nandang sakit. Sehat seger waras gagah pidekso terus sugih blegedu. Ananging piyambake men mboten saged melajar saking pati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sekabehe makhluk sing duweni nyawa dheweke mesti bakal ketekan pati. Nggih. Mila nalika pandemi ngeten iki nggih awake dhewe niku namung anggadahi wenang usaha. Ewan dene hasilipun nggih mangke gumantung Allah Subhanahu wa taala. Ajeng ndelik ten leng semut, ajeng munggah ten gunung pundi menawi Allah Subhanahu wa taala niku sampun nakdirake kita niku kenging nggih gerah kala wau nggih mboten wonten setunggal ingkang saged nampik kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila mboten sah nyuwun karo jin. Awong jin niku nggih iso mati. Nggih, kita sedaya nyuwun rejeki dumateng zat ingkang mboten saged sedo. Ingkang mboten nate sare. Setunggalipun zat ingkang ngecet napa? Lombok. Nggih saged to ngecet Lombok. Usah gedhe ngeten Klaten niku wonten oknum ditangkep polisi gara-gara ngecet Lombok. Ane iku rak cet KW gitu. Ning nek cet sing asli diulek mboten ilang. Nek sing ngecet wong niku diulek niku cete ngelotok nggih. Ning nek cet saking Allah Subhanahu wa taala Lombok diulek cete mboten mboten ngelotok gitu. Malah tambah pedes nggih tapi-tapi. Dene kan namung Allah Subhanahu wa taala. Wa iyuridka bi khairin lan analika Allah Subhanahu wa taala nggadahi kersa maringi kebecikan marang sira fala radda li fadlih ora ana sawiji kang bisa nampik kautaman peparingi Allah Subhanahu wa taala. Nggih, pinangka pepeling kagem kula pribadi piyambak, kagem Kang Mas Mbak Yu adik-adik sedaya menawi nyambut damel ngupaya boga kelawan wastra golek sandang papan pangan kanggo anak bojo mboten perlu ngoyo-ngoyo ingkang sakmadya nek pantun Jawa nek anu ngandhake pripun kula kok ora disuping nggih becik sing prasaja wae gitu mboten ngoyo-ngoyo nyambut damel ngantos 48 jam ora mecicil. Nanti tonggone alok kowe iki dadi robot dikathoki. Iki menuh dudu menungso ning robot dikathoki. Awake dhewe sing nyambut damel 48 jam. Nggih, kalih nyambut damel 8 jam niku rejekine nggih padha. Nggih, menawi Allah Subhanahu wa taala sampun maringi kesaenan, maringi rejeki mboten wonten sing saged nampik lho. Nggih. Wonten wong niku nikah nikah nganti anake papan niku urung di omah. Enten mboten niku? Wonten. Enten sing agek nikah nembe wae ngerti-ngerti omahe wis loro. Enten mboten niku? Wonten kula pun ngerti piyambak niku. Nggih, kula weruh dhewe niku. Nikah urung suwe ngerti-ngerti omahe loro. Lho. Ning bojone siji lho niku. Ora kok omahe loro bojone loro mboten. Ning wonten sing bojone loro niku malah dereng kagungan dalem. Sebab napa? Yeah. Wa iyuridika bi khairin fala radda li fadlih. Menawa Allah Subhanahu wa taala sampun anggadahi kersa maringi kesaenan. Kesaenan niku nggih rupa napa kemawon? Rupa hidayah, nggih. Kros raos enteng nindakake ibadah, lajeng rupa rejeki, nggih, sandang, papan, pangan, anak putu lan sak pituritipun. Fala radda li fadlih. Boten wonten setunggal kewala ingkang saged nampik peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Rezeki niku bakal nguyak awake dhewe, ora bakal awake dhewe mati nek jatah rezekine dereng dereng telas. Dek wingi niku kula maos wonten simbah kakung wonten pelatah londo mriku. Jenenge niku Frank Selak. Nggih, jenenge Frank Selak. Frank F R A NK, maksudnya Frank tau nggih? Selak ngoten niku. Dhewe niku numpak pesawat nyeblok niku pun ping 3. Nggih. Ngantek lingguh ten nggen pesawat niku. Lawange pesawat niku buka, dheweke kesedot metu. Nyeblok ing pesawat lho niku. Lah malah nyeblok niku ning nggen tumpukan dami niku. Ning nggen tumpukan damen niku. Empuk napa atas niku kira-kira? Empuk ning rada gatel. Nggih. Mboten mati, mongko sak pesawat, sak pilote, sak kernete kabeh mati kabeh. Pramugari, pramugara tumekaning pati. Mbah Frank Selak niki satu-satunya yang hidup. Coba. Niku balik bolak-balik lho dheweke niku. Nggih. Terus numpak bis kobongan. Niku ya dheweke kecemplung kali ya urip. Ngantos kecelakaan niku kula etuni wonten 7 niku kecelakaan gede-gede kabeh niku. Ijik seger waras. Sebab nopo? Jatah rezekine dereng dereng telas. Nggih. Alhamdulillah saking menika menawi kita sedaya anggadai keimanan dumateng dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, anggen kita ngelampai gesang niki sarwa kepenak. Sarwa napa niki jenenge? Pentrem. Sarwa ayem. Mboten anggadai nggih mongso gelak kepengin sugih. Nggih. Ning dereng wekdalipun. Man ista'jala syai'an qabla awanihi auqiba bihirmanihi. Sapa wong nggege mangsa, nggege mangsa niku selak kesusu. Nggih. Pengin anggadhahi setunggal perkawis sadurunge teka mangsane auqiba bihirmanihi. Dheweke bakal nampa pidana saka Allah Subhanahu wa taala, ora bakal diparingi apa sing dadi penjangkane. Nggih. Ananging nalika kita sedaya niki pasrah bongkoan dumateng Allah, insya Allah nggih bakal sembodo ingkang kasedya, jumbuh ingkang ginayuh, lestari ingkang KSD. Ngoten niku. Ning syaratine napa? Mboten gege mangsa, mboten kesusu. Nek pun rezekine mboten badhe ical niku. Ngoten niku. Semanten ugi sing kepengin bojo nggih menempuh cara-cara sing halal mawon, mboten enten kok niku. Acara gaya kaidah cinta ditolak dukun bertindak ngoten niku. Nggih mboten usum niku. Niku usum zaman purba, zaman Mr. Flintstone nggih. Zaman sakniki mboten ngoten niku. Cinta ditolak aku tak mondok meneh ngoten mawon gitu. Ora kok cinta ditolak sowan mbah dukun. Niku pun mboten usum, horor niku. Ya, tobat gitu. Meneh lho modele menungsa ngoten niku. Ten zaman sakniki niku ya jek eneng sing do nekat ngoten niku. Cinta ditolak dukun bertindak. Soalnya pun pinten-pinten kedadosan kula nggih anu diceritani kalih wong sing model ngoten niku. Yusibu bihi may yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala paring kanugrahan dumateng titahipun ingkang dipun kersakake. Wa huwal ghafurur rahim, lan Allah Subhanahu wa taala menika satunggalipun zat ingkang moho maringi pangapura lan moho welas asih. Niko pangandikanipun Allah mapan wonten surat apa niki? Yunus. Nggih, ayatipun 107. Surat Yunus ayatipun 107. Nek sing mau 106 nggih, nek sing niki 107. Nah, saking ayat kalau para jamaah sedaya wonten pinten-pinten piwucal kesaenan ingkang saged dipun pendhet sepindah anal khaira wasyarra. Ya. Bilih kesaenan, bilih perkawis ingkang boten sae menika sampun dipun takdirake dening Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma khalaqallahu bihil qalam. Perkara sawiji sing dicipta dening Allah iku al-qalam. Faqala lahu uktub. Allah Subhanahu wa taala banjur dawuh marang al-qalam, tulisen. Qala wa ma aktub. Al-qalam niki matur wonten ngasanipun Allah, napa ingkang kedah kawula tulis ya Allah. Qala Allah Subhanahu wa taala dawuh uktub ma huwa kain ila antakumasa. Tulisen sekabehi perkara sing bakal dumadi nganti tekane dina kiamat nggih. Kelebu wontenipun pengawasan ngangsu kawruh niki nggih sampun dipun tulis. Sak deringipun Allah Subhanahu wa taala nyipta jagat lan saisinipun. Rezekine awake dhewe nggih pun ditulis. Patine awake dhewe niku sampun tinulis. Sampun dipun takdirake dening Allah Subhanahu wa taala. Pripun nggih Pak, gek kula niku leh ngaji nggih pun sregep leh kula nggula wentah anak kula kula daftarke TPA, kula daftarke wonten pondok, kula pasrahke kiai. Ning kok metuke ing pondok anak kula niku malah dadi gento, mongko pun kula jenengi soleh. Ning kok dadine malah toleh. Gek kula kudu pripun? Nggih. Niku sampun dipun takdirake dening Allah Subhanahu wa taala. Kedah ngelengganani. Mboten kok terus putus asa terus golek tampar gitu. Ancik-ancik napa kursi senggae bandulan gitu. Niki mboten dipun keparengaken. Nggih. Wondene kok anakku kok nakal dadi wong sing ora becik. Aku wis nuturi wis tak daftar kening pondok. Ya wis kuwi takdiri Allah Subhanahu wa taala. Mbok menawa kanthi wujude anak sing nakal iki Allah Subhanahu wa taala duweni kekarepan bakal mbusak dosa-dosaku. Sing ora iso ilang dosa iku mau kejaba nalika aku sabar ngadepi anak sing nakal, nggih. Ning nggih kita sedaya niku pinangka tiyang sepuh nggih tansah ndongake kesaenan dumateng anak supados status bocah-bocah ingkang ngabekti dumateng tiyang sepuhipun kali. Sanian isbatu sifatil iradati lillah ala wajhin yaliku bijalalihi. Netepake wontenipun sifat kersa kagem Allah Subhanahu wa taala. Sifat kersa Allah niku anggadai karsa. Anggadai karep Allah Subhanahu wa taala. Lan karepe Allah niku mboten wonten sawiji ingkang napa saged ngalang-alangi, mboten wonten. Allah nggadai karsa nyipta iblis, jin lan setan. Allah nggadai karsa menungsa niku wonten sing mukmin wonten sing kafir. Niku sampun kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lan karsanipun Allah menika yahli kubijalalihi jumbuh kalian moho agungi Allah Subhanahu wa taala. Nek karepe menungso niku elek nggih, ning nek karepe Allah mboten wonten sing awon. Wa syarru laisa ilaik. Sedanten perkara sing awon menika mboten dipun nggih templekake wonten zatipun Allah Subhanahu wa taala. Allah nyipta jin, Allah nyipta wong sing nakal, Allah nyipta wong sing tumindak maksiat niku mesti wonten apa nih? Wonten hikmah-hikmah ingkang kadang kala saged dipun fahami, kadang kala mboten saged dipun fahami. Talisan isbatu sifatil masyiati lillah. Nggih netepake sifat al-masyiah kagem Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an isbatu kamali mulkihi wa sultanihi. Netepake kasampurnane napa nggih? Keratonipun Allah, panguwasanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah niku anggadai panguwaos ingkang sampurna. Nek panguwaosipun makhluk menika mboten sampurna. Mboten langgeng. Nggih mboten dangu. Sepira ta suweni menungsa niku nggadahi panguwasa? Menungsa niku umure ming 70. Nggih dadi presiden niku nggih ming 5 taun 10 taun. Mboten enten dadi presiden kok 100 taun mboten enten. Nggih. Ananging panguwaosipun Allah Subhanahu wa taala menika sampurna mboten wonten kekiranganipun. Ingkang pungkasan isbatu ismaini min asma'illah wahumal ghafuru warrahimu wa yatadammanani sifatail maghfirah warrahmah. Netepake asmanipun Allah cacah kalih. Allah niku nggadahi asma kathah. Antawisipun kalih ingkang dipun sebat wonten ayat kala wau. Napa niku al-ghafur ingkang maha paring pangapura. Warrahim ingkang maha asih. Lan asma cacah kalih niku anggadai napa sifat kalih. Nggih menika sifat pangapura lan sifat napa welas asih. Sebab wonten perangane menungso niku ingkang mboten mitadosi wontenipun sifat welas asih kagem Allah. Wonten nampik sifat pangapura kagem Allah. Wong Allah kok menehi pangapura. Allah kok duwe sifat welas asih, duwe sifat mesake. Ajene Allah iki padha karo makhluke ngoten niku. Menungso gadah sifat welas asih mboten? gadah. Ning sifat welas asihipun manungsa menika sifat welas asih ingkang boten sampurna. Ewan dene welas asihipun Allah menika sampurna. Nggih niki pinangka pepiling kagem kula panjenengan sedaya nggih, nalika kita netepake wonten sifat kagem Allah boten ateges awake dhewe niku madhake Allah kalian makhlukipun. Menika ingkang kita dipun yakini, Allah nggadahi asta, tangan. Manungsa nggih nggadahi tangan. Nggih. Dalilipun pun dini Allah kagungan asta niku. Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Nggih. Astanipun Allah niku terbentang. Allah Subhanahu wa taala maringi kanugrahan dumateng sinten ingkang dipun kersakake. Pinangka dalil Allah anggadahi tangan. Menungso nggih nggadahi tangan. Ning astanipun Allah kalih tangane menungso menika mboten sami, mboten padha. Wong tangane menungso karo tangan kethek niku padha mboten. Beda tangane kethek kan riwok-riwok gitu. Tangane menungso kan meluntus ngoten niki. Nggih mboten. Tangane menungso karo kethek men beda kok. Napa malih astanipun Allah kalih tangane menungso sampun tartantu mboten padha. Dadi nek mitadosi Allah kagungan tangan iku mboten berarti madhake Allah kalian makhlukipun. Niki babakan asma wa sifat. Ewan dini khobar niku luweh jembar melih. Kalau mau ditakoni sanjange pangeran itu menurut bahasa Indonesia adalah anak raja. Jadi orang-orang Jawa yang menyebut Allah sebagai pangeran artinya dia menyamakan Allah dengan anak raja, dengan makhluknya, dan itu kekufuran. Kula matur tembung pangeran niku, niku sanes asma, sanes sifat. Mboten enten wong Jawa nggadahi kapitadosan Asmaul Husna, diantaranya adalah pangeran, mboten enten. Ning pangeran niku min babil khobar. Nggih, kangge mengungkapkan kemawon. Nggih, mboten ateges awake dhewe nek nyebut pangeran ateges madhake Allah kalih menungso mboten. Niku sepindah. Ingkang angka kalih nalika kita maos kitab bau sastra basa Jawa, gitu. Pangeran niku dipun sebat kangge nyebat Allah Subhanahu wa taala. Saged dipun tingali. Pangeran niku nggih setunggalipun gelar kamulyan dipun sebataken sederengipun nyebat asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten kok maknane anake ratu mboten. Upama nyebut anake ratu, nggih niku kadang kala ning pangeran sing niki mboten dikarepke anak ratu. Ngoten nggih. Ingkang angka 3, Allah niku ora anggadahi asma Al-Malik nggih. Nggih mboten. Al-Malikul Quddus, nggih mboten. Al-Malik niku artine napa? Napa artine? Lho. Al-Malik napa? Raja ta? Nggih mboten. Allah niku raja. Leres mboten Allah raja niku. Leres. Ning enten mboten menungsa sing diundang raja. Enten mboten menungsa sing dadi raja. Raja napa? Contone raja sinten? Lah raja kan akeh ta ya. Tak ditekani raja sinten gak bingung. Raja Salman, raja napa meleh? Saderenge Salman niku enten raja Abdullah, enten raja Fahad, enten raja Faisal, enten raja Abdul Aziz, Fatah raja niku. Nggih. Menungso raja, Allah ya raja. Apa nek awake dhewe nyebut Allah raja ateges awake dhewe madhake Allah karo menungso? Madhake mboten berarti. Berarti nyebut Allah Al-Malik niku mboten angsal. Sebab raja niku menungso. Nek awake dhewe nyebut Allah raja berarti awake dhewe madhake Allah kalih menungso. Napa ngoten? Rak mboten. Menungso nggih raja, Allah nggih raja. Ning rajane Allah kalih rajane menungso niku mesti beda. Ngoten niku nggih. Mugi-mugi saged dipun pahami kanthi sae lan mboten nyebabake wonten salah paham. Wallahu taala alam biswa mbok menawi kalih ayat kemawon ingkang saged kita waos wonten kalau dangen dalu punika insyaallah menawi Allah Subhanahu wa taala ganjar yuswa panjang kita badhe lajengaken malih waosan kitab Al-Jadid wonten pepanggihan canda ibu lan sisa wekdal ingkang kasih wonten kados dene padatan kita ginakaken kagem maos layang pitakonan ingkang sampun lumebet. Endi kok rung jedul iki? Oh niki. Berubul. Bagaimana cara duduk tasyahud yang benar ketika sholat subuh? Apakah duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir? Duduk tasyahud awal niku dipun wastani iftirasyi, duduk tasyahud akhir niku dipun wastani duduk tawarruk nggih. Niki setunggal perkawis ingkang para ulama ahli sunnah wal jamaah niku sami benten pamanggih. Nggih wonten ingkang ngendika nek salate kalih rakaat lenggahipun iftirasyi, wonten ugi ingkang ngendika lenggahipun tawarruk. Kula pribadi piyambak mboten wantun. Nggih. Ngendikake pundi ingkang leres. Ning niku Pak benten pamanggih ingkang dipun keparengaken sebab kekalihipun sami-sami anggadai dalil. Monggo dipun tindakaken pundi ingkang langkung nggih tentrem wonten ati sak sampunipun panjenengan maos dalil saking ulama kekalihipun. Wallahu taala a'lam bissawab. Lewat jalan khusus terus membaca ayat kursi menjadi rutinitas setiap lewat jalan tersebut, apakah hal ini termasuk bid'ah? Nggih. Nggih. Sebab napa Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala niku paring katerangan wonten sak lebetipun kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Pilih ibadah ingkang kita sami tindakake niku kedah jumbuh, kedah cocok kalian syariat Islam wonten 6 perkawis. Nggih. Ibadah sing ditindakake awake dhewe niku kudu cocok kalih syariat dari 6 sisi. Sepindah cocok dari sisi napa niku? Jumlahipun, cacahipun. Nggih nek salat subuh rong rakaat nggih rong rakaat ora kena kok ditambahi 3 rakaat. Ingkang angka kalih jumlahe terus kirian jumlah terus bar jumlah niku napa? Toto caranipun, kaifiyah. Toto caranipun. Cara ning ibadah awake dhewe niku kudu jumbuh cocok kali syariat Islam. Nggih. Contone zikir, zikir niku dipun syariatake dening Allah. Ning carane zikir niku kudu cocok kali syariat. Ora kena zikir kok karo disambi kotrekan bengok-bengok. Nggih, nganggo gendang napa mele, zikir niku dinyanyike kaya ndangdut koplo. Niku mboten dipun tampi dening Allah. Lah apa aku ki dosa mergo zikir? Mboten zikire sing marai dosa, ning sing marai dosa caramu zikir kuwi sing ora cocok karo syariat Islam. Dadi napa niku wau cacahe terus carane terus sing nomor 3 niku papan panggonane. Nggih, papan panggonane. Pripun niku lire? Lire dos mung di papan panggonane. Contone nek tawaf, tawaf niku papan panggonane miturut syariat nggih wonten Ka'bah. Ora kok jenengan dadi blandong kayu sak durunge nek wah iki wit gawat iki. Kudu ditawafi sik ping 7, mboten pareng. Lah apa aku dosa mergo tawaf? Mboten. Ning jenengan dosa sebab papane tawaf niku dudune Ka'bah. Tawaf kok ning wit, nggih. Enten melih wong sing lara, bojone lara, mataun-taun mboten waras. Didawi, diperintah karo dukun, kowe nek pengin bojomu waras, kowe ngenteni jam 12 bengi, toaf ngubengi omahmu ping 7 ning sinambi wudha. Ora kena katokan, ora kena kelambenan. Jam 12 bengi, ping 7 ngubengi omah. Niku mboten tareng. Toaf ngubengi omah niku kleru napa meneh disambi wudha, nggih. Sak bengi-bengi peteng-peteng. Nek dicathek ula piye engko peteng-peteng gondal gandul ngubengi omah ngene. Napa wau? Cacahe, carane, terus napa iki mau? Papan panggonane. Ingkang angka sekawan, wektune. Kudu cocok niki wektune kalih syariat Islam niki. Wektune. Nggih, wektune niku liripun das pundi? Contone napa niku? Ibadah sing mboten cocok kalih syariat babagan wektune. Napa contone? Ayo. Apa nggih? Wektune ora cocok kalih syariat Islam. Indake ngibadah, ibadah ini wonten dalile ning wektune iki ora cocok kalih syariat Islam. Contone mbleh sato kewan kurban, dibleh sadurunge salat Idul Adha. Lah kok tak bleh sadurunge salat Idul Adha iki? Lho niate apik. Engko nek bar rampung salat kan wis mateng, sarapan bareng-bareng kan enak semegri ngene. Aku nak karap mudul, ngada. Nanging syariat Islam niku ndawuhake meragat satu kewan kurban menika dipun tindakaken sak sampunipun salat Idul Adha. Ngoten niku. Man yadhbah qabla an yusalliya fal yu'id makanahu ukhra. Sapa wong iku mawani mbelih satu kewan kurban sak durunge salat, dheweke kudu golekke ijol kurban liyane. Nah, ingkang angka gangsal niku napa niki jenenge? Napa nggih? Siji wau napa? Cacahe, angka kalih tata cara, angka tiga papan, angka sekawan niku wau. Waktu, ingkang angka gangsal napa? Sebab. Nggih, contone napa? Wong sing mlebu masjid. Nindakake salat tahiyatul masjid. Lho kok mlebu masjid? Kok salat ngopo? Sebab aku mlebu masjid. Disunahake dening syariat saben mlebu masjid nindakake salat kalih rakaat. Sebabe salat ngopo? Mlebu masjid. Nggih. Kok mlebu guwa kok salat ngopo? Kan tahiyatul guwa. Mboten enten tahiyatul guwa. Tahiyatul masjid wonten, tahiyatul guwa mboten enten. Kelebu niki wau. Saben lewat dalan kono mesti maca ayat kursi. Saben lho niku. Saben lewat, kok maca ayat kursi ngopo? Aku lewat dalan kene. Syariat mboten menehi keterangan nek lewat dalan kono kudu maca ayat kursi. Lah apa aku ki salah? Apa aku dosa mergo aku maca ayat kursi? Mboten. Sampean mboten dosa mergo maca ayat kursi. Ning sampean dosa mergo sampean ora cocok karo syariat babakan apa? Sebabe. Ingkang nomor 6 napa nggih? Kula kara disupe. Waktu sampun wae waktu nih. Tata cara jumlah papan terus waktune nggih. Terus sebabipun sing nomor 1 kok kula kara disupe nggih. Kok menawi mengke saged dipun tingali wonten pepanggihan sanesipun. Syarat sing nomor 6 niku wae. Wallahu ta'ala alam bisa. Dados maos ayat kursi maos mawon mboten kok saben liwat dalan kuno maca ayat kursi. Saya mau tanya di luar tema, saya masih punya hutang puasa Ramadan tahun lalu full 1 bulan. Karena menyusui, bagaimana sebaiknya saya bayar hutang? Cukup bayar fidyah saja atau tetap harus mengqadha puasa? Jika bayar fidyah, berapa yang harus saya bayar? Terima kasih. Niki nggih perkawis ingkang dipun para ulama niki sami beda panemu babagan perkawis menika. Sepindah wonten ulama ingkang ngendika ibu-ibu ingkang hamil utawi menyusui lajeng piyambakipun mboten nindakake siam niku piyambakipun namung qadha kemawon. Nggih ingkang angka kalih ngendikake dheweke qadha kalih bayar fidyah. Loro dobel niku. Ingkang angka 3 piyambakipun cekap bayar fidyah kemawon. Nggih, kula piyambak wallahu taala alam biswab luweh tentrem kalih pamanggih ingkang angka 3 niki. Bilih ibu-ibu ingkang hamil, ingkang menyusui nalika nilar siam Ramadan, piyambakipun cekap bayar fidyah kemawon, nggih. Mboten qadha, cekap bayar fidyah kemawon. Nggih. Lan pamanggih ingkang angka 3 niki pinangka pamanggihipun sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma lan pamanggihipun sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nanti niku. Ibnu Umar dipun takeni dening garwanipun ingkang nembe bobot. Sebab dheweke nilarake napa niki? Siam Ramadan, nggih. Tud'im an kulli yaumin miskina wala taqdi. Kowe meneh ana pangan, nggih. Marang wong saben dinane menehi pangan marang wong miskin lan ora usah nindakake qadha. Nika pangendikanipun Ibnu Umar lan pamanggihipun Ibnu Abbas. Wonten satunggalipun fatwa Syekh Muhammad bin Ali Al-Farkus Al-Jazairi hafizahullahu taala piyambakipun ngendikaken bilih pamanggihipun Ibnu Umar, pamanggihipun Ibnu Abbas babakan ibu hamil lan menyusui sing dikongkon bayar fidyah tok til kemawon Niku pamanggih ingkang sampun sumebar wonten sak tengahipun para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi sanes pun sampun mangertosi bilih Ibnu Umar lan Ibnu Abbas niku nggadahi pamanggih ngoten niku. Lan boten dipun temai wontenipun riwayat sahabat Nabi sing membantah pamanggih kala wau. Nggih. Dadi penemune Ibnu Umar lan Ibnu Abbas niku sampun sumebar wonten sak tengahing para sahabat sanesipun ingkang kathah ning boten wonten setunggal sahabat kemawon ingkang napa nggih membantah pendapat kala wau. Ateges napa? Ateges wonten mereka wonten ijma' sukuti. Kesepakatan yang diam. Ngoten niku. Lan ngendikanipun para ulama ijma' sukuti niku kelebu ijma' ingkang paling kuat. Ngoten niku fatwanipun Syekh Muhammad Ali Al-Fargus Al-Jazairi hafizahullahu taala. Dados miturut pamanggihipun Ibnu Umar lan Ibnu Abbas, nggih, ibu hamil lan menyusui menika cekap bayar fidyah kemawon. Rupa napa nggih nek njenengan mboten siam satu bulan penuh, nggih Ramadan tahun lalu niku enten pinten dinten? 29 napa 30 dieling-eling. Niku ateges nggih panjenengan maringi daharan ngunjukan dumateng fakir miskin cacahipun 30 utawi 29 kala wau. Menika sampun cekap. Sebab napa nek mboten ngoten jenengan kan napa mboten saged nyaur utang gitu. Dek wingi ngopo kok ora poso? Lah aku meteng kok. Lah taun iki no, lah iki ku jek nyusoni iki. Ku nek aku poso ya bayiku engko keliren kaya ngelih. Ya taun berikutnya lah, taun berikutnya aku meteng neh piye? Lah taun berikutnya lah kan jek nusoni. Taun berikutnya meteng neh. Gitu. Lah sele ajeng nyaur pripun niku? Nggih niku mau bayar napa? Bayar fidyah. Wallahu taala alam. Jadi tanglet penopo bayi ingkang nembe lahir terus pejah. Nembe lahir terus pejah. Kedah diparingi jeneng lan kedah dipun sholati. Bayi ingkang nembe lahir pejah. Kedah diparingi jeneng lan kedah dipun sholati. Miturut pamanggahipun peranganipun ulama. Nggih, sauger bayi kalau wau ingkang lahir kalau wau menika sampun janin. Nggih, janin niku yuswanipun sampun luweh saking 100 kali dosa dinten. Nggih menika kedah dipun suceni, kedah dipun kafani lan kedah dipun salati. Ewan dene dipun asmani sunnah maringi asma menika hari ketujuh gitu. Yudzbahu anhu yauma sabihi wa yusamma. Nggih dibelehake wedhus ana ing dina nggih kaping 7 lan diwenehi jeneng. Ewan dene babakan salat nggih dipuntingali nek bayi niku janin kala wau umure niku sampun luwih saking 100 kali dosa dinten menika miturut Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten hadis ingkang sahih ateges janin kala wau bayi kala wau sampun anggadai roh nggih ateges dhewek niku sampun dados manungsa ingkang sampurna ning nek bayi sing lahir kala wau niku janin kala wau umure niku kirang saking 100 kali dosa dinten niku dereng anggadai roh. Niku mboten perlu dipun dusi, mboten perlu dipun salati, nah dipun kubur biasa. Ananging nalika sampun luwih saking 100 kali dosa dinten menika dipun perlakukan kados dene kaum muslimin sanesipun. Ewan dene jeneng menika dipun tindakaken wonten dinten ingkang kaping 7 di hari ketujuh sejak kelahirannya. Nek sakderengipun hari ketujuh sampun sedo nggih. Dipun makamaken ngoten kemawon. Wallahu taala alam. Waduh duh duh duh. Dawa. Saking Abdus Salam, asal saking Klaten Hadiningrat. Kula badhe tanglet pripun caranipun bangkitake utawi pripun carane supayane saged gadahi rasa muraqabatullah ingkang ageng. Lan kitab napa ingkang recommended kagem penuntut ilmu pemula kados kula niki. Kaping kalih kula badhe tanglet pripun caranipun supaya syahwat purun diajak. kalian hal-hal ingkang sae. Wah, nikah no. Lan kitab napa ingkang sae supaya ni syahwat niku saged dipun kekang. Lan kula saged sinau pinter lan dadosake karya tulis ingkang migunani kagem umat Islam. Pitakenanipun kathah ni. Supados anggadai rasa muraqabatullah. Nggih asring-asring maos nggih kitab utaminipun babakan al-asma wa sifat. Asmanipun Allah lan sifat-sifatipun Allah Subhanahu wa taala. Lan tansah ngeling-eling gitu. Ngeling-eling, lali-lali dieling nih. Nek ajeng tu minta maksiat kedah eling bilih Allah Subhanahu wa taala menika mirsani. Dipun sinau kitab-kitab ingkang wonten magepokanipun kalian asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ingkang nerangake jlentrehake sifat-sifatipun Allah. Pilih Allah niku maha miyarsa. Allah menika maha midhanget. Sedanten tindak tanduk kula panjenengan sedaya. Sedanten swara sing cilik sing gedhe, sing katon sing boten katon, nggih sing krungu sing boten keprungu Allah Subhanahu wa taala menika saged midhangetaken. Supados syahwat purun diajak nggih hal-hal ingkang sae nggih menikah nggih. Rabiane kula cek pengen sinau. Lha apa rumangsane wong rabi iki ora sinau gitu. Apa rumangsane sing sinau iki ming Joko-Joko tok ngoten. Nggih sing pun di anak bojo terus mboten sinau nggih. Sinau nggih kan. Nggih dadi nikah kali sinau niku mboten bertentangan. Nggih mboten enten tombo sanesipun siji sinau napa nikah nggih nek mboten nikah poso. Nggih. Fa innahu lahu wija ngendikanipun Kanjeng Nabi poso iku bakal dadi tameng kanggo dheweke sing bakal ngalang-alangi dheweke nggih saking tuminta-tuminta ingkang mboten sae. Kitab ingkang dipun recommended nggih ingkang dipun anjuraken dipun waos dening penuntut ilmu nggih kathah. Ya kelebu kitab tauhid niki. Penting. Nggih dipun waos, bolak-balik dipun waos syarahipun, penjelasanipun. Kitab tauhid, kitab-kitab akidah secara umum menika dipun waos. Engkang tipis-tipis dhisik. Ampun nggih mongso, nggih selak pengin dadi kiai. Menika kirang sae nggih to. Sinau kitab tauhid nggih kitab akidah sing tipis-tipis niku nek sampun khatam nggih mengke ganti kitab sanesipun. Mboten langsung terus maca kitab sing sak daplangan semanten iki. Nggih. Kula niku nembe mawon mertobat sing itu mindak maksiat. Kula pengin menuntut ilmu. Kula pengin maca kitab Fathul Bari. Malah remuk bubuk niku mengke nggih. Pengin maca kitab Fathul Bari. Lan asring-asring nyuwun ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala supados dipun paringi istiqomah. Wallahu taala alam. Bolehkah seorang akhwat menjadi imam sedangkan makmumnya anak laki-laki seusia SD? Mboten pareng. Anak SD niku nek pun tamyiz pun saged salat nggih sing dadi imam si bocah lanang niku. Nggih. Piantun setri mboten parang. Ibu-ibu umahat ten dalem salat nenten bocah anake sing pun tamyiz nggih pun saged salat nggih anake sing dadi imam. Nembe menawi sekolah niku khusus putri utawi pondok putri lan niku sing dados imam piantun setri mboten menapa. Wallahu taala alam bisawab. Saya mau tanya di luar tema, ibu saya sakit dan mohon maaf harus pakai popok dewasa karena sering beser. Bagaimana agar sholat orang tua saya sah? Niki sami kedadosanipun kalian piantun setri ingkang nembe nemai istihadhah. Istihadhah menika setunggalipun rah getih darah yang mengalir di luar waktu-waktu haid. Niku mboten kelebu darah haid. Masa haid pun rampung, 10 dina pun rampung ini getihnya kok jik mili mawon. Niku njur pripun nggih. Niku wonten sahabiat setri, marak sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi ngangsu kaweruh. Pripun Kanjeng Nabi kula niku kok getihipun mili kemawon mongko nggih anggen kula haid menika sampun paripurna ning kok getihe mili terus. Ngendikanipun Kanjeng Nabi nggih kudu diresiki lan sira iku kudu wudu saben-saben mlebu wektu salat. Ngoten niku. Nggih. Dados wong sing ngalami istihadhah niku getihe mili terus ngoten nggih. Nek mili terus terus pripun? Nggih mungkin nek pun ajeng manjing salat niku adus nggih diresiki bar niku wudu. Mungkin nek sak tengahe salat kok tesih mili terus nika salatipun tetap sah miturut Kanjeng Nabi. Niki kasusipun sing kedadosan ten zamane Kanjeng Nabi niku piantun sedri sing istihadhah. Lajeng para ulama niku mengkiaskan, menganalogikan. Nggih tiang-tiang ingkang nggadahi kasus ingkang padha kalih piantun sedri kala wau. Kasusnya napa niku? Salasul baul, salasul rih, salasul baul niku beser, pipis terus nggih tidak bisa dikendalikan. Nek salasul rih niku buang angin terus tidak bisa dikendalikan. Sebab sampun sepuh, nggih. Nuwun sewu mbok menawi kelapipun sampun dol, sampun di luar kontrol. Nggih niku wah pripun nggih Pak kula niku nek ajeng salat gek gur ngentut mawon. Gek niku di luar kendali jane nggih kula ampun kula ampet-ampet ning nggih sios, sidane nggih merucut. Piyambakipun saben-saben ajeng nindakake saben-saben sampun manjing wayah salat. Nggih nek sing beser kala wau dipun resiki kelaminipun bibar niku wudu terus salat. Mungkin nek tesih beser insyaallah salatipun tetap sah. Semanten ugi ibu ingkang sampun gerah. Nggih beser terus utawi piantun ingkang saluran pipisipun menika gerah. Nggih ingkang ngagem napa niku? Kateter, nggih. Kateter niku saluran pipis saluran pipis napa saluran napa nggih? Niku dibolong saking weteng mriki terus ditadahi nggen kantong plastik niku lho. Dadi ten pundi-pundi kantong plastik niku isi pipis niku ten pundi-pundi digawa. Niku nggih sami kedadosanipun saben-saben wayah nggih wektal salat sampun manjing piyambakipun diresiki langkung rumiyin nek saged diganti katetere diganti nek mboten nggih. Yang penting diresiki sak mampunipun bibar niku wudu. Satu kali wudu untuk satu salat niku wau. Nggih saben nek sing wong normal niku rak niki zuhur wudu nggih. Delalah ngantek ngasar niku dereng batal. Niku mboten sah wudu melih pareng. Ning nek sing istihadhah, sing beser niku wau, niki zuhur wudu. Nggih. Mungkin nek ajeng asar wudu melih. Ngoten niku. Ha ning nek pripun nggih melampah men rekaos niku nek ajeng ten kamar mandi niku miturut pamanggihipun sebagian ulama piyambakipun pareng nindakake jamak menjamak salat. Ya terus ibu niku nalika ajeng salat nggih beser piyambakipun dipun ganti popoke popokipun ganti terus wudu nindakake salat sekalian salat asar mengke asar pun mboten sah napa salat malih. Mugi-mugi saged dipun fahmi kanthi sae wallahu taala alam bissawab. Apakah menolak untuk lembur termasuk menolak rejeki? Nggih, pripun nggih kula bingung lajeng mangsuli sing genah jenengan nolak lembur niku nggih pareng ngoten, mboten dosa nolak lembur niku. Nggih. Angko terus nolak rejeki. Nah, nolak rejeki, nolak rejeki. Insyaallah mboten dosa nolak lembur niku. Ha nek dosa ya ceneh mesake cah. Sing awake pun kesel. Kon lembur lho, aku mulih kesel. Ha nolak rezeki kowe napa ngoten. Mboten nggih, wallahu taala alam. Ning kula arah pitakenanipun kula mboten pati paham. Wallahu taala alam. Ajeng tanglet hikmah ini ku nopo nggih kita sedaya mboten saged ndeleng jin ning jin saged ndeleng awake dhewe nggih kathah to anjenengan nek iso ndelek jin mangan dadi radoyan mengke wong jin niku rupane elek nggih ada digila arep nguyuh ya wedi arep picul kathok ya tinjen kathah hikmahipun menika nggih ah bocah-bocah niku nek iro jin malah horor to. Jenengan yang pasar niku jare niku kuatah jin ngerek setan ngerek gendera ten mriku. Ah mungkin jenengan rasi dodol malah gur ketungkul nontoni jin wae gitu. Nggih mboten. Ajeng dadi nganten kayak malam pertama yo rasido. Ah dikancani jin mriku. Batu-batu. Terus hikmahipun kathah para jamaah sedaya. Nggih. Hikmahipun kathah. Awong sing weruh jin niku kepengin mari supaya ora weruh nggih. Dadi menungsa sing weruh jin iku menungsa sing mboten menungsa sing boten normal. Nggih. Hikmah salajengipun supados kita niki anggadai keimanan dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anggadai ketundukan dumateng Nabi. Ya Nabi dawuh, satru ma baina ayunil jin wa aurati bani Adam ayakula bismillah. Nggih, benteng antarane matane jin lan aurate anak Adam itu kanthi maca bismillah. Nggih, gandeng jine ra ketok, awake dhewe iki manut karo Nabi iki mergo ora krana jine iki kok. Awake dhewe manut karo Kanjeng Nabi mergo didhawuhi dening Allah. Nggih. Ning nek ketok jine, wong padha nindakke dikene niku mboten krana manut Allah ning krana wedi karo jin. Padha nek neraka diketokke niku. Guanjaran diketokke, wah cenah raine wong kafir. Salat langsung bruk untuk masuk gunung. Acene kabeh do salat kabeh. Niku pinangka ujian hikmahipun kanggo mbedakake pundi to umate Nabi sing estu-estu manut dumateng Nabi krana nuhoni dawuhipun Allah. Ngaten niku para jamaah. Lan tasih kathah hikmah-hikmah sanesipun ingkang boten saged kadang kala boten saged kita mangertosi. Wallahu taala alam bissawab. Wajibkah buka tali pocong saat jenazah dimakamkan? Mboten wajib. Nggih. Pocongan apa kudu dibuka tali pocongnya? Mboten wajib. Mungkin nek ra dibuka gek engko anu dadi culi. Dadi pocongan mumbul-mumbul culi, pocongku diculi. Niku mboten leres nggih. Niku kapitadosan klenik ingkang mboten wonten dalil saking syariat, saya saking Al-Qur'an, saya saking hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukum membaca tafsir mimpi di Google? Langkung saya mboten sah gitu. Tafsir mimpi di Google mungkin jenengan malah dadi sibuk dengan ngipi gitu. Kula nate nemai wonten jamaah wonten mriki niku. Pengaosan niku pengaosane ping tafsir mimpi, nggih. Dadi pengajian ngoten niku mengke usate tekon, sampean ndek ingin ngipi apa? Kula ngipi ngetok diterangke kalau sampean ngipi apa? Kula ngipi ngeten niku kuwi maknane ngene. Dadi pengajian niku isine mbendinten saben pengajian isine ming tafsir mimpi. Kowe ngipi apa? Kula mboten ngipi, turu meneh ngene ngipi. Amalah remuk. Niku jenenge pengajian supi, suka mimpi. Ning mboten ateges tafsir mimpi niku mboten wonten. Wonten. Kanjeng Nabi Yusuf niku nafsirake mimpi. Para sahabat nafsirake mimpi, para ulama ussalaf. Niku wonten saperangan ulama ingkang nyerat kitab babakan cara menafsirkan mimpi. Ning cara menafsirkan mimpi ingkang dipun keparengaken dening syariat menika menafsirkan mimpi ada dasar dalil. Nggih, mboten ada dasar ilmu otak-atik, gathuk napa malih ada dasar klenik. Ning rata-rata tiyang menafsirkan mimpi utaminipun ten negarine awake dhewe iku mboten linandhesan ilmu ilmu babakan syariat. Contoh niki kula badhe ngaturaken contoh menafsirkan mimpi ada dasar dalil. Niki kedatosan nyata nggih. Syekh Mahmud Abu Hayyan As-Sarfandi, hafizahullah. Nate dipun takeni dening jamaah. Syekh kula niku badhe taken babakan ngipi kula. Dipun takeni, jenengan ngipi napa? Kula niku ngipi weruh kunci. Wonten dhuwure kunci niku enten angka 7. Niku maknane napa? Iku nek sing ditekoni nah, apa nggo? Jamaah klenik. Oh niku jenengan tukokke nomor. Engko iso nembus. Mboten ngoten. Ning Syekh Abu Hayyan Mahmud As-Sarfandi dawuh, jenengan niku napa nindakake salat? Oh nggih, kula sregep salat. Jenengan nek salat niku nek wudu napa dibolan-baleni? Lho. Kok jenengan kok saged pirsa? Jenengan kok ngerti ngoten niku. Monggo kula ketemu jenengan nembe niki. Lah jenengan ngipi sanjangi weruh kunci. Kamu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, miftahus salati at-tuhur. Sing dadi kuncine salat iku wudu. Nalika sampeyan ngipi kok weruh kunci, berarti masalahe wonten gen wudu. Nggih, lah kok jenengan ngerti nek kula wudune bola-bali. Lah ten dhuwur kunci enten angkane 7. Berarti jenengan nek wudu mesti dibolan-baleni. Lenggeh lah pripun lho kula niku nek meng wudu pisan niku ragu-ragu. Yo gak sikut kurung teles. Wudune baleni meneh. Kok mau kok kaya anu ya? Urung sempurna ya wudu baleni meneh. entek-entek banyu pitung ember. Niku ping wudune wong siji. Pitung ember lho, banyu diguak-guak sia-sia. Niku tabdzir. Menyia-nyiakan air niku hukumipun haram. Lah terus kula kudu pripun? Jenengan kedah ngaji sinau wudu ingkang cocok kalih wudunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sauger pun dikumbah nggih pun. Cekap. Ewan dene kok enten setan, awas lho wudumu ora sah. Niku langsung ta'awud mawon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Malah-malah Kanjeng Nabi niku nate wudu nggunakake toya setunggal mud. Kinten-kinten segelas ngeten iki. Kangge wudu. Wudune Kanjeng Nabi nganggo banyu segelas ngeten iki. Bismillah. Awake dhewe wudu ngantek segentong. Ngantek sing rong gentong. Nggih, aniku tulodo ulama ingkang nafsirake mimpi ada dasar dalil, mboten ada dasar napa? Otak-atik gaduh. Wallahu ta'ala alam bisawab, waktari pun sampun telas nggih. Sampun jam setengah doso dalu lan pasé wonten pitakenan ingkang mboten saged dipun waos nyuwun pangapunten sederengipun sebab wekdal ingkang sampun telas. Mugi-mugi pengawasan lan waosan layang pitakonan ingkang dipun aturaken wonten kalodhangan dalu punika saged mbeta manfaat utaminipun kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya wonten lepatipun atur. Solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsilo lan subasita kula tansah nyuwun agung ing samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.